La zawaluhu binomi qa'idin mumakinin mak'adahu ay al-yataihi min makorrih. Ini pengecualian tentang batalnya al-wudu yang disebabkan oleh tidur ya. Jadi bila seorang tidur maka otomatis wudunya batal. Tetapi ada pengecualian. Ada pengecualian tidur yang tidak membatalkan wudu. Pengecualian itu ialah seorang yang tidur dengan duduk dan kedua bokongnya menempel di tempat duduknya. Jadi ada dua catatan ya, ada dua syarat. Syarat yang pertama, tidurnya dalam keadaan duduk. Syarat yang kedua, bokongnya menempel di tempat duduknya. Jadi kalau salah satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi, maka tidurnya membatalkan wudu. Wa in istanada lima lauzala sakoto awih taba walaisa baina maq'adihi wa makarihi tajafin. Walaupun duduk yang dilakukan ini bersandar pada sesuatu benda yang andai kata benda itu diambil dia terjungkal ya, atau duduk dengan cara ihtiba. Duduk ihtiba adalah duduk tetapi lututnya tidak menempel di alas ya. Jadi lututnya dikencangkan, lututnya di tidak menempel di alas. Yang pasti yang menjadi catatan adalah antara tempat duduk dan bokong ini tidak ada rongga ya, tidak ada rongga. Jadi syaratnya dua tadi. Jadi misalkan seorang yang tidur berdiri ataupun tidur dengan terlentang, tidur berdiri atau tidur terlentang, walaupun bokongnya menempel di tempatnya itu tetap membatalkan wudu. Ataupun tidurnya sudah duduk tetapi antara bokong dan tempat duduknya ada rongga atau tidak menempel, ini juga membatalkan wudu. Wa yantak itu wudu umumakinin intabaha ba'da zawali aliyataihi an makori. Seorang yang di saat tidur sudah mencukupi syarat ya, syarat yang tidak membatalkan wudu. Jadi dia sudah duduk dan bokongnya sudah menempel di tempat duduknya. Tetapi dia setelah bangun berpindah tempat. Dia berpindah tempat. Jadi awalnya berada di selatan, kemudian bangun tidur dia tiba-tiba ada di utara. Ya, orang yang seperti ini dia wudunya batal ya. Dia wudunya batal. La wudu usyakin hal kana mumakinan aula. Jadi intinya bila ada keraguan apapun itu, maka keraguan itu tidak bisa dijadikan hukum ya. Keraguan tidak bisa dijadikan hukum dalam arti mengikuti hukum sebelum keraguan. Jadi ini ada contoh, ada masalah. Seorang yang wudu, kemudian dia tidur dengan duduk ya. Setelah dia bangun tidur, dia ragu, apakah tidur saya tadi membatalkan wudu atau tidak? Apakah tidur saya tadi duduk yang sesuai syarat atau tidak? Orang yang ragu seperti ini, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan wudu, menghilangkan hukum wudu. Karena memang sebelum keraguan dia masih berstatus wudu, artinya tidak memiliki hadas ya. Jadi intinya dalam masalah apapun itu, jika ada keraguan, maka diambil hukum sebelum keraguan. Jadi karena sebelum keraguan dia wudu, maka keraguan ini tidak bisa menghilangkan wudu. Menghilangkan wudu dalam arti membatalkan wudu. Au hal zalat aliyatuhu qoblal yaqodoti au ba'daha. Atau ada keraguan lagi, dia tidur dalam keadaan duduk dan bokongnya bergeser dalam arti bokongnya tidak menempel di tempat duduknya. Tapi dia ragu, apakah tidak menempelnya bokong itu setelah dia bangun atau sebelum dia bangun. Jadi keraguan dalam hal kapan bokong tidak menempel di tempat duduknya. Ya, kalau bokongnya tidak menempel sebelum bangun artinya kan batal ya. Kalau setelah bangun artinya tidak batal. Ini juga sama. Keraguan ini tidak bisa mempengaruhi apapun dalam kesahan wudu. Artinya tidak membatalkan wudu. Wa tayakkunu ru'ya ma adami tadzakkuri naumin la atharalah. Seorang yang yakin dia bermimpi, tetapi dia tidak ingat dia pernah tidur. Jadi misalkan saya yakin tadi pagi saya bermimpi, tapi saya tidak ingat kapan saya tidur. Jadi mimpinya yakin tapi tidurnya tidak ingat. Maksudnya tidak ingat dia tidur kapan. Itu tidak mempengaruhi apapun. Jadi keyakinan bermimpi beserta tidak ingat tidur ini tidak ada pengaruh apapun. Dalam arti wudu yang dilakukan ini tidak batal. Bikhilafihi ma'asyaki fihi li'annahu li'annaha murajjihatun li'ahadi tarafaihi. Berbeda dengan seorang yang ragu, ya, yang ragu. Ragu atas tidur yang dilakukan. Jadi tadi yang pertama kan masalahnya keduanya sama-sama yakin, ya. Yakin mimpi dan yakin tidak tidur, ya. Yakin mimpi dan yakin tidak tidur. Maka ini hukumnya tidak berpengaruh apapun, dalam arti wudunya tidak batal. Tetapi kalau yakin mimpi dan ragu tidur, jadi mimpinya yakin dan tidurnya ragu, ini bisa berpengaruh hukum. Bisa berpengaruh hukum dalam arti wudunya batal, ya, wudunya batal. Karena mimpi ini termasuk penguat dari tidur, ya. Jadi dia yakin mimpi dan ragu tidur. Artinya kan andai kata tidak ada mimpi, ini dia ragu apakah tidur atau tidak. Tapi berhubung ada mimpi, ada keyakinan mimpi, maka keyakinan ini memperkuat tidur, ya. Jadi keraguan tidur ini kalah, ya, hukumnya. Wasani wasari tuha wallahu alamu biswab.